Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika kita jual makanan semisal kantin, resto, masih ada sisa. Esok hari kita panaskan dan jual kembali dengan harga tetap tanpa kita jelaskan dengan konsumen atau kepada konsumen keadaan makanan itu. Bolehkah? Apakah ini sama dengan kita jual frozen saat ada yang beli makanan beku? Kita panaskan kembali supaya hangat, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, selama kita tidak mengatakan bahwa makanan kita segar baru dimasak hari itu, maka tidak masalah, gitu ya. Dan ini umum pada warung resto bahwa makanan sisa dihangatkan kembali selama tidak ada kerusakan ataupun tidak ada klaim dari penjual bahwa makanan tersebut baru dimakan baru dimasak hari itu, maka ini tidak menyalahi kaidah aturan dalam kita jual beli. Wallahu a'lam.